siapa mengang. Langkung sae kurang kenalan, neng gelis pujaan engkang, neng gelis engkang hoyong tepang. Upami seaya pamengang, sasi payun kurang tunangan. Itu saha anu wacu poda, itu saha anu wacu kaya. Pipi kone di rumah cumpa noni dan kupi bandung. Neng gelis pujaan engkang, neng gelis engkang hoyong tepang. Upami seaya pamengang, payun kurang tunangan. Neng gelis pujaan engkang, neng gelis upami seaya pamengang.